kasihku, oh ayah ibu, atas limpahan kasih sayangmu. Terima kasihku, oh ayah ibu, atas segala santunanmu, pemberianmu, hadiahmu, oh ayah ibu. Namun bagaimana masa depanku, jika semua hajat hidupku dibantu, bagai diberi kail setiap hari, namun tak mampu mengail sendiri. Bagaimana masa depanku, berilah saya sepasang kail, latihlah saya agar jadi terampil. Aku tak mau.